jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masuk pada bab baru. Sekarang kita masuk pada bab baru setelah kita selesai dari babul mawaqit. Kita masuk pada bab fi syai'in min makruhatis shalah, bab yang berkaitan tentang perkara-perkara yang makruh dari salat. Al-makruhu 'indal usuliyyin ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh menurut ulama usul maknanya adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapatkan hukuman. Ini makruh menurut mereka ahlul usul. Ada definisi yang lebih bagus lagi yang disampaikan oleh Syekhuna Abu Muhammad Shalah Kantush hafizahullah, ma yuthabu tarikuhu wa la yutawa'adu bil 'iqabi tarikuhu. Ma yuthabu tarikuhu wala yutawa'adu bil 'iqabi fa'iluhu. Yang diberikan pahala orang yang meninggalkannya dan tidak mendapatkan ancaman ketika dia mengerjakannya. Makruh itu secara bahasa maknanya dibenci. Dibenci. Wa makruhatus shalah asya'u tukhillu bikamaliha. Sesuatu yang makruh dalam sholat menghilangkan kesempurnaan sholat, wala tubtiluha, dan tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi kesempurnaan sholat. Wahiya kathiratun, dan sesuatu yang makruh ini banyak. Zakarul mu'allifu minha ma yatadammanuhu hadhanil haditsan. Mu'allif rahimahullah menyebutkan di antaranya apa yang terkandung pada dua hadis yang akan disampaikan di sini. Hanya dua hadis yang disampaikan oleh mu'allif. Wa illa fahunaka asya' kathirah, yang pada kenyataannya masih banyak lagi makruh. Hanya saja mu'allif menyebutkan dua hal, dua hadis di sini. Hadis pertama hadis Aisyah, hadis kedua pun hadis Aisyah juga. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil 'asha'. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah ditegakkan iqamat dan makan malam terhidang, maka apakah kita mulai sholat dulu atau kita makan malam dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, fabda'u bil 'asya, mulailah dengan makan malam dulu. Setelah itu baru kalau memungkinkan untuk datang jamaah, pergi ke masjid sholat jamaah. Kalau tidak memungkinkan, sholat sendiri. Ini bukan mendahulukan hak makhluk dari hak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi ini mimbab al-kamal, mimbab usulil kamal, termasuk dalam bab mencapai kesempurnaan. Termasuk dari bab mencapai kesempurnaan, seorang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam sholatnya. Seseorang kalau sudah selesai kebutuhannya, tentu dia akan sholat dalam keadaan khusyuk dan tenang. Tapi kalau belum selesai masih terpikir, apa tadi yang dihidangkan, lauknya, minumannya, semuanya masih terpikir sehingga mengganggu sholat, maka Rasulullah SAW membimbingkan, fabda'u bil 'asya, mulailah dengan makan malam dulu, setelah itu baru sholat. Jangan terburu-buru, selesaikan sampai selesai, jangan cepat-cepat, jangan sampai terselok-selok setelah itu langsung lari ke masjid. Tidak. Sebutkan dalam hadis yang lain, alaikum bisakinah, hendaklah kalian tenang. Tenang wal waqar, sama maknanya juga tenang. Bahkan disebutkan dalam Sahihul Bukhari, Abdullah ibn Umar makan dalam keadaan dia mendengar imam membaca. Imam membaca di masjid, kedengaran sama Abdullah ibn Umar, dan beliau teruskan, masih lanjut makan, masih lanjut makan dengan tenang, tidak terburu-buru. Ini yang dibimbingkan dalam syariat Islam. Untuk mencapai kekhusyuan itu sangatlah dituntut. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan untuk menyelesaikan makannya dulu baru sholat, agar seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya. Sehingga sholat itu bukan asal-asal sholat saja, diperlukan kekhusyuan di dalam sholat. Nabi SAW membimbingkan kepada kita untuk selalu membiasakan khusyuk dalam sholat, selalu menjaga kekhusyuan dalam sholat. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini, yutlabu fi sholati al-khusyu'u wal-khudu'u wa hudurul qalbi. Sesuatu yang dituntut di dalam salat adalah khusyu', tunduk dan hadirnya hati. Li'anna dzalika huwa ruhus shalah, karena yang demikian itu adalah ruh dari salat. Wa bihasabi wujudi hadzal makna yakunu tamamas salati aw naqsaha. Dengan sebab makna ini seseorang menjadi sempurna atau kurang dalam salat. Kalau ada kekhusyuan dengan sempurna, maka sempurna sholatnya. Kalau khusyuknya berkurang, maka kurang sempurna dalam sholatnya. Faidha uqimati sholatu, apabila sholat telah ditegakkan, wa ta'amu awisharabu hadirun, dan sementara makan dan minum hadir di hadapan kita, terhidang, tersedia, siap santap, wayam bagil bada atau bil akli wasyurbi, semestinya memulai dengan makan dan minum. Semestinya memulai dengan makan dan minum. Kalau kita langsung pergi sholat meninggalkan makan dan minum, sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Sah, masih tetap sah, kan, tetapi masuk dalam bab makruh. Makruh yang semestinya dilakukan adalah makan dulu, minum dulu, selesaikan. Hatta tankasir nahmatul musalli, sampai sudah hilang keinginannya untuk makan. Itu patokannya. Patokannya sampai kapan ini makan selesainya? Sampai kapan patokannya? Sampai sudah enggak ada keinginan lagi. Sampai kenyang gimana? Boleh sampai kenyang. Tapi jangan sampai berlebihan. Yang jelas sampai udah enggak ada keinginan untuk makan lagi, sudah terpenuhi, tercukupi, sudah selesai. Setelah itu lakukan sholat. Tidak sesuap, dua suap makan dulu lah. Dua suap dulu, tiga suap dulu, habis itu ke masjid. Tidak. Sampai selesai, sampai terpenuhi keinginannya. Satu piring, satu piring. Tambah lagi boleh tidak? Boleh. Sampai keinginannya sudah tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Wa la yata'allaqu dhihnuhu bihi, dan hatinya tidak ada kaitan lagi, tidak berkaitan lagi dengan sholat, dengan apa, makanan tersebut atau minuman. Tidak ada lagi kaitan dengan itu, baru dia kerjakan sholat setelah itu. Wa kaila yansarifu qalbuhu 'anil khusyu', agar hatinya tidak berpaling dari khusyu'. Alladhi wa lubbus shalah, yang kekhusyuan itu adalah lubbus shalah, inti dari sholat. Hadza ma lam yadhiq 'alaihi alwaqtu, kata Syekh di sini, ini selama waktunya tidak sempit. Fa in dhaqa, kalau waktunya sempit, fa hina idzin yuqaddamu shalah, ketika itu didahulukan sholat. Wa fi waqtiha, di waktunya, dari segala sesuatu. Li'annal mustahab la yuzaham al wajib. Karena mustahab la yuzahimul wajiba. Karena perkara yang mustahab, yang sunnah, tidak mungkin mendesak perkara yang wajib. Ini sunnah, maka sholat itu wajib di waktunya. Maka kerjakan dulu sholat, kerjakan dulu sholat. Kalau misal waktu asar jam 3.10 misalnya, makanan terhidang jam 3, ini kalau 10 menit, berarti dahulukan sholat dulu, setelah itu baru makan. Kenapa? Karena waktunya sempit. Waktunya sempit. Kalau waktunya masih luas, lapang, makan dulu. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, anna ta'ama wa syaraba idha hadara waqta shalah quddima 'alayha ma lam yadhik waqtuha fa tuqaddam 'ala ayyati halin. Makan dan minum apabila hadir di waktu salat, maka didahulukan selama waktunya tidak sempit. Kalau waktunya sempit, salat didahulukan dari segalanya. Azani zahirul hadis, faedah yang kedua. Lafadz hadis ini zahirnya sawa'un kana muhtajan litta'am am ghairu muhtaj. Sama saja apakah dia butuh dengan makanan itu, ingin makan atau tidak. Karena lafadz hadisnya umum. Idza uqimatish shalah, kalau salat sudah diiqamatkan, ditegakkan iqamat, makan malam sudah terhidang, makan malamlah. Umum, tidak disebutkan lafadz apakah kita pingin atau tidak. Qayyadahu katsirun minal ulama'i bil hajati. Kebanyakan para ulama memberikan batasan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah kalau seseorang butuh makan, ingin makan. Dari mana mereka mengambil sisi pendalilannya? Akhdhan minal illati allati fahimuha min maqsadish syari'. Mereka mengambilnya dari illah, tujuan yang dipahami dari menegakkan sholat. Tujuannya adalah agar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sempurna. Kalau dalam keadaan makanan terhidang, dalam kondisi dia butuh, ingin makan tersebut, dia sholat, maka tidak akan sempurna dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masih terpikir apa yang ada di sana. Asarif, faedah yang ketiga, anna hudur ta'am lil muhtaji ilaihi udhrun fi tarkil jama'ah. Bahwa terhidangnya makanan bagi orang yang menginginkannya adalah uzur dalam meninggalkan sholat berjamaah. Uzur, ini namanya uzur syar'i. Jadi kalau kita sudah terhidang makanan kita pingin, tersedia semua di situ yang kita inginkan. Subhanallah, qadarullah, ada bebek bakar, qadarullah, ada pindang, ada ayam. Wah, memang lagi lapar juga. Jadi apa yang dilakukan? Makan dulu sampai selesai, sampai sudah tidak ada keinginan lagi. Setelah itu baru kerjakan sholat. Kalau di masjid itu ternyata masih menunaikan sholat berjamaah, kita ikut gabung. Kalau tidak, kita sholat sendiri. Telah tercapai padanya keinginan. Dia telah meninggalkan sholat karena uzur syar'i. Ala alla yaj'al waqta at-ta'am huwa waqtu shalah daiman wa 'adatun mustamirratun. Akan tetapi tidak boleh dia menjadikan waktu makan ini di waktu salat selalu sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Nah, ini kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini uzur yang dibuat-buat namanya. Jadi istrinya disuruhnya masak jam 11:30 terus, karena sudah azan zuhur jam 12 misalkan. Setiap azan zuhur makanan terhidang, ingin lauk yang dimasak enak-enak terus, makan terus, makan terus, makan terus. Akhirnya tinggal sholat berjamaah. Yang seperti ini tidak boleh. Yang namanya uzur itu dilakukan sekali-sekali, jangan setiap hari, jangan terus-menerus. Sesekali, sesekali. mungkin sebulan kedapatan satu kali istrinya menghidangkan di waktu sholat dan dia menginginkannya, maka santap dulu makanan, santap dulu makanan. Ar-rabi, faedah yang keempat, annal khusyu'a wa tarkas syawaghil matlubun fis shalah. Kekhusyuan dan meninggalkan kesibukan-kesibukan dituntut di dalam salat. Liyahdurul qalbu lil munajat, agar hati ini hadir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, selesai kita faedah dari hadis ini. Empat kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Walhamdulillah. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami? Di rumah. Kalau sudah selesai, jamaah di masjid sudah selesai, kerjakan di rumah. Kita mendatangi masjid tujuannya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kita datang ke masjid, ternyata jamaah sudah tidak ada lagi, kita kerjakan di rumah. Ya. Barakallahu. Hah? Pengertian makruh apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak diancam dengan hukuman. Yang dijelaskan makna dari penjelasan Syekh Salah Tantu Hafizahullah, Syekh Salah yang kemarin datang ke Jakarta, ulama usul ya, ulama usul, ahli fikih, usul fikih. Beliau mendefinisikan tentang wajib ya, dari wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yutawa'adu bil iqab tarikuhu, apa yang diberikan pahala pelakunya, pelakunya diberikan pahala ketika melakukannya dan diancam dengan hukuman apabila dia meninggalkannya. Dari sini beruntut ke makruh juga, yutawa'ad diberikan ancaman juga kalau ditinggalkan. Kalau yang wajib tadi, kalau yang haram berarti ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dikerjakan diancam diberikan hukuman. Kalau yang makruh, ketika ditinggalkan mendapat pahala, ketika dikerjakan tidak diancam dengan hukuman. Jadi lafaz tawa'ud di situ tambahannya dari Syekh Shalah Tantus Hafizahullah Ta'ala. Bismillah, afan tat, ketika kita lagi makan kita disuruh sholat sama umi kita, apakah kita menuruti perintah umi kita, apa kita terus makan? Tergantung lagi pingin atau enggak. Kalau lagi pingin makan teruskan, tapi kalau lagi tidak taati perintah umi ya. Tapi kalau lagi makan, lagi ingin, misalnya lauknya memang membuat dia selera, lauknya misalkan ikan asin kan, selera ikan asin mungkin, makan dulu mi, bilang. Tidak apa-apa, sampaikan hadisnya, diingatkan. Qala Rasulullah SAW, tapi jangan dengan bahasa yang kasar, dengan pelan-pelan. Diingatkan uminya. Rasulullah SAW memerintahkan kalau makanan terhidang untuk makan dulu. Kalau kita sedang ingin makan, kalau sedang nafsu, selera. Tapi kalau misalkan makannya ini tidak membuat dia selera, semangat, mungkin sudah yang kedua kalinya, yang tambuh, sudah gak ingin lagi, sudah ditaruh dulu. Taati perintah umi, ke masjid, setelah itu pulang ke rumah. Kalau ingin meneruskan, teruskan. Kalau enggak, mungkin yang sisa tadi bisa dikasihkan ke ayam atau bebek atau yang lainnya, digunakan untuk yang bermanfaat. Ya. Jadi tergantung. Ini kalau misalkan dia sedang selera, teruskan makannya. Adapun orang tua memerintahkan seperti itu, bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bacakan di sini. Paham tuh? Barakallahu fiik. Yang lain? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, perlu. Misalnya kalau ketinggalan rukun, ketinggalan Al-Fatihah, mungkin ketinggalan ruku atau ketinggalan yang lain dari rukun-rukun, maka kita sujud sahwi. Sujud sahwi baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat fardu, kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Barakallahu fiikum. Iya, kelebihan juga. Sujud sahwi, sujud sahwi itu bisa dilakukan karena kelebihan, bisa juga karena kekurangan. Kelebihan kalau belum sempurna berdiri, duduk lagi. Ya. Barakallahu fiik. Kalau sudah sempurna pun masih tetap duduk lagi. Setelah itu sujud sahwi. Kalau ingat, tapi kalau ingatnya sudah terakhir, berarti tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi. Barakallahu fiik. Paham dong? Dari pahami, Abu Muhammad? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.